Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat dan para ikhwah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita waktu yang barokah, umur yang barokah, dengan waktu dan umur yang barokah kita bisa mengisi waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah bekal kita di hari esok, di hari la yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari yang harta dan anak tidak ada manfaatnya ketika itu, kecuali seseorang yang membawa hatinya dengan hati yang selamat. Hati selamat, hati dari selamat dari syubhat, selamat dari maksiat, selamat dari kesyirikan, dan selamat dari kebid'ahan. Tema yang kami akan bahas bareng-bareng ya adalah terkait dengan hak tetangga. Hak tetangga. Hak tema ini amat erat kaitannya dengan para ummahat, karena para ummahat biasa di rumah. Iya kan? Yang mereka memiliki, pasti memiliki tetangga. Dan laki-laki juga pasti punya tetangga. Tapi terkadang kita gak paham haknya tetangga itu apa, apa yang harus kita lakukan kepada tetangga. Iya kan? Nah, tema ini memang kayaknya tema apa sih gitu kan. Tapi kalau kita lihat beberapa adillah anin Nabi alaihi salatu wassalam tentang tetangga, betapa pentingnya hak ini, betapa pentingnya hak ini, dan betapa pentingnya kita harus mempelajari dan mengetahuinya. Nah, tema ini akan kami bikin beberapa judul bab-bab gitu ya. Bab pertama, fasal pertama, karena kalau kita ngaji harus diperbab-bab gitu ya, biar lebih enak dipahami. Pertama, hajatul jari ila jarihi. Tetangga itu pasti butuh ke tetangganya. Pasti. Bahkan manusia yang paling dekat kepada kita, setelah keluarga ya, itu adalah tetangga. Setelah bapak, setelah keluarga, setelah ibu, setelah adik, semuanya itu adalah yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Bahkan dalam beberapa kondisi tetangga itu lebih kita butuhkan dan lebih kita membutuhkannya dibandingkan dengan kerabat-kerabat kita. Misal contoh, ketika ada muskilatin tahullu bihi nazilatun, perkara mendesak, kayak ada pencurian, kayak ada kebakaran, dan yang semisalnya. Kita butuh siapa coba? Butuh kepada bapak kita yang ada di Sidrap, ya, bapakku ini kata, apa namanya? Aku lihat kebakaran, ya, bapaknya datang, dia lagi di Makassar, ya, anaknya di Makassar, bapaknya di mana? Di Sidrap, bisa nolong dia? Gak bisa. Pasti pertama kali yang menolongnya adalah siapa? Tetangga. Ketika ada kecurian, ya, ketika ada kecurian, siapa yang dia panggil pertama kali? Bapak ibunya yang jauh dari dia? Gak mungkin. Pasti tetangga. Berarti tetanggalah. Terkadang dalam suatu keadaan, lebih kita butuhkan dibandingkan dengan keluarga kita dan kerabat kita. Akan tetapi, berapa banyak kaum muslimin tidak memperhatikan hak tetangga. Mereka sibuk dengan sendirinya saja. Tetangganya sakit gak tahu, sakit apa enggak itu. Tetangganya lagi butuh apa, kita gak tahu kebutuhan tetangga kita. Yang kita pikirkan adalah yang penting saya makan, keluarga makan, keluarga saya makan. Adapun tetangga kita tidak tahu menau. Itulah yang terjadi. Bahkan ini pun terjadi di kalangan orang-orang ngaji. Di kalangan orang-orang ngaji. Yang seharusnya orang-orang ngaji itu orang yang paling paham tentang tetangganya. Dan memiliki apa? Perhatian kepada tetangganya. Tapi kenyataan, tidak. Mereka acuh tak acuh. Yang penting mereka senang, gak tahu bagaimana tetangga yang ada. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Bahkan lebih ngeri lagi, terjadi pertengkaran di tetangga, terjadi tanafus, terjadi perlombaan, persaingan dunia antar tetangga, yang ini menyebabkan taqata, terputusnya antara dia dengan tetangga. Keadaan sekarang ini begitulah. Kemudian seterusnya, tetangga itu memiliki judul yang kedua, anwa'ul jiran. Jiran itu memiliki banyak macam. Tetangga itu memiliki banyak macam. Yang pertama adalah tetangga al-jarul muslim qaribu. Tetangga muslim kerabat. Berarti dia memiliki tiga hak. Hak pertama hak tetangga. Hak kedua dia apa? Seorang muslim. Hak yang nomor tiga kerabat. Ini macam pertama. Masya Allah, kadang-kadang tetangga kita itu saudara kita sakit gak tahu ya. Padahal itu apa? Hah? Saudara kita, kerabat kita, muslim. Hakul muslim ala muslim sit, ya kan? Kalau sakit dikunjungi, ini udah tetangga. Ini sudah apa lagi? Orang muslim. Ini lagi apa? Kerabat gak tahu kalau dia sakit. Allahu Akbar. Yang kedua, tetangga muslim. Tapi gak kerabat. Maka ini memiliki apa? Dua hak. Hak yang pertama apa? Hak tetangga. Hak yang kedua apa? Seorang muslim. Yang nomor tiga, tetangga kafir. Kalau tetangga kafir memiliki berapa hak? Satu hak. Apa itu? Apa itu? Hak tetangga. Berarti tetangga memiliki tiga macam. Ada yang memiliki tiga hak, ada yang memiliki dua hak, dan ada yang memiliki satu hak. Kalau tiga hak, sama tadi, tetangga, muslim, kerabat. Dua hak siapa? Tetangga, muslim. Satu hak siapa? tetangga kafir. Memiliki tiga hak, memiliki tiga macam, dan masing-masing memiliki hak. Kemudian selanjutnya, ukuran tetangga itu berapa? Tetangga itu dobitnya gimana? Kaidah kapan itu dikatakan tetangga? Lah belum tahu. Apa dobitnya dikatakan tetangga? Apakah satu rumah, dua rumah, samping kanan kiri? Kalau sudah lima rumah, sudah bukan tetangga kita? Atau bagaimana? Ulama berselisih pendapat tentang masalah batasan kapan dikatakan tetangga. Dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya tetangga itu dhobitnya adalah seorang muadzin ketika menyuarakan azannya tanpa speaker. Sebatas suara itulah dia dikatakan tetangga. Kira-kira kalau kita azan tanpa speaker kira-kira berapa kilo? Gak sampai 1 kilo ya. Berapa meter? Lah, sepanjang suara Anda kedengaran, itu namanya tetangga. Ini pendapat pertama, pendapat Ali. Jadi coba dipraktekkan nanti di pinggir rumah ya. Wih, gitu yang keras gitu kan. Nah, ketika jatuhnya itu 5 meter, maka 5 meter dari rumah Anda samping kiri, kanan, belakang, depan, itu berarti tetangga Anda. Ini punya hak nanti, harus kita perhatikan. Ini punya hak nanti yang harus kita perhatikan. Jadi kita bukan, oh tetangga, enggak. Ini harus, dia punya hak. Yang namanya hak itu harus kita tunaikan. Hak, kewajiban yang harus kita tunaikan kepadanya. Pendapat yang kedua, man sami'a iqamatas sholati wa huwa jarin. Seseorang yang mendengarkan iqamah, jadi orang iqamah, iqamat gitu kan, kok kedengaran, itu berarti tetangga. Lu bedanya apa dengan apa? Azan dan iqamat beda. Kalau iqamah di dalam masjid, kalau azan itu di mana? Di suatu tempat yang tinggi. Berarti apa? Suaranya lebih apa? Lebih luas, lebih jauh. Kalau hanya sekedar iqamah di dalam masjid, berarti apa ini? Lebih dekat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang nomor tiga, ada yang mengatakan, siapa orangnya yang sholat subuh bersama kamu, berjamaah bersama kamu, itu tetangga. Ini lebih luas ya ini? Lebih luas lagi ini. Pokoknya siapa saja orangnya yang sholat subuh bersama kamu, itu namanya sholat apa? Namanya tetangga. Berarti kalau 1 kilo dia datang dan sholat subuh bersama Anda, berarti apa? Tetangga. Baik. Ada yang mengatakan lagi, ukurannya 40 rumah. Depan 40 rumah, belakang 40 rumah, kiri kanan 40 rumah. Dari akwal-akwal pendapat ini, khwanana, semua tidak menunjukkan dalil. Kaidah usul fikihnya, kaidah kawaid fikihnya, maka tetangga itu dikembalikan kepada urufnya masing-masing. Kapan uruf? Uruf itu apa? Kebiasaan di kampung itu mengatakan itu adalah tetangga, maka itu dihukumi tetangga. Kapan tidak dikatakan tetangga oleh uruf kebiasaan di tempat itu, berarti bukan namanya tetangga. Saya nggak tahu sidrap ini mana ini. Kira-kira urufnya tetangga antum itu berapa rumah kira-kira? Hah? Berapa pak? Itu 20-an ya? Yakin ini? Yakin ya? Sekitar 20 katanya Pak Haji Ilyas 20 loh ya. Taib. Ini bisa dilihat dalam kitab Tafsir Qurtubi, Fathul Bari, Jami Ulum Wal Hikam, Fathul Qadir, banyak untuk melihat kitab-kitabnya. Kemudian seterusnya, Islam benar-benar menghargai hak tetangga. Ini judulnya Azimu Haqqil Jar. Hak tetangga itu amat besar sekali, amat besar dan agung sekali. Dalilnya satu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi wal janbi sabi sampai akhir. Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah sedikitpun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin dan tetangga. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah berbuat baik kepada tetangga digandengkan dengan menyembah Allah saja dan tidak boleh menyekutukan. Ya kan? Kemudian setelah itu disuruh berbuat baik kan? Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada tetangga. Idan kita punya dua poin ini, perintah ubudiyah kepada Allah, perintah menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya, baru ada perintah yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, di antaranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Ketika digandengkannya suatu perintah dengan perintah menyembah kepada Allah saja, dan ini adalah poin yang paling penting dan paling mulia, ketika digandengkannya maka ikutlah dia itu mulia. Jelas? Jadi ibaratkan ngikut. Jadi kalau temannya ustaz, jadi ya ustaz juga insya Allah ya. Jadi ikut mulia gitu kan. Kalau temannya seorang pejabat, ya dia akan ikut jadi mulia. Di sini perintah untuk berbuat baik kepada tetangga itu digandengkan dengan perintah apa? Menyembah kepada Allah saja. Perintah menyembah kepada Allah saja. Itu menunjukkan betapa nilai tinggi. Perintah berbuat baik ini kepada tetangga ini nilai tinggi di sini ini. Karena digandengkannya dengan perintah menyembah kepada Allah saja. Jelas ya? Baik. Kemudian seterusnya. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yusini Jibrilu bil jari. Hatta zanantu annahu sayuwarrifuhu. Hadis rawahu Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga itu adalah ahlu waris. Ahlu waris, coba lihat, Jibril senantiasa ingatkan tetangga, tetangga, tetangga, diingatkan terus, tetangga, tetangga, seakan-akan karena saking seringnya, seakan-akan tetangga itu adalah ahlu warisnya. Berarti apa, besar kan hak tetangga. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasul alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirnya, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga adalah wujud iman anda kepada Allah, iman anda kepada hari akhir. Kalau memang anda itu benar-benar iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, praktekkan dong. Praktekkan, gimana cara mempraktekannya? Muliakan tetangga. Muliakan tetangga. Dan bagaimana cara memuliakannya, itulah hak tetangga yang harus kita bahas hari ini insyaallah. Kemudian hadis Nabi alaihi salatu wasalam ingda Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Berarti kan sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baiknya berbuat baik kepada temannya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga tadi, orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Bapak ibu ya, para umahat, para ikhwan, perhatikan. Teman itu banyak, kerabat itu juga banyak, tetangga juga banyak. Ketentuannya apakah teman itu mulia di sisi Allah dan kerabat dan tetangga itu mulia di sisi Allah adalah lihat prakteknya kita. Kalau kita baik kepada teman, membantu teman, berbuat baik kepada teman, itu berarti Anda itu mulia di sisi Allah. Begitu pula tetangga. Kalau kita itu bertetangga dan baik kepada tetangga kita, kita tunaikan haknya, berarti Anda itu adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah, jelas. Kemudian selanjutnya kita bahas sekarang hak tetangga. Hak tetangga itu poinnya ada tiga. Hak tetangga itu ada tiga. Gampang diapalkan, hanya tiga tok. Kalau tiga ini kita sudah tunaikan, berarti antum sudah menang. Tapi tiga ini berarti pol. Perinciannya panjang. Satu, ikramuhu wa ihsanuhu ilaih. Memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada tetangga. Ini satu. Kedua, ikhtimalul adza. Mudah memaafkan. Bersabar atas gangguannya. Mudah memaafkan dan bersabar atas gangguannya. Mudah kan? Ketiga, kaful adza. Anda tidak mengganggu saudara Anda. Anda tidak mengganggu tetangga Anda. Tiga. Yang paling kecil apa? Satu. Yang paling ringan apa? Terakhir. Apa itu? Enggak ganggu gitu kan ya. Enggak ganggu. Dan enggak ganggu ini nanti kita perinci. Berarti ingat ya, enggak ganggu nanti ini terkait dengan anak kita. Anak kita nangis tok, kerjaannya malam-malam nangis tok, ganggu tetangga gitu kan. Itu nanti kita bahas itu. Kita apa, nyetel murotal, nyetel taklim, keras sekali ganggu tetangga. Itu juga masuk tetangga. Lu ngaji kok, gimana? Iya ngaji, urusan ngaji, ngaji. Tetangga itu punya hak. Oh, bukan karena ngaji aja. Ingat kaful adza, menahan diri untuk gak ganggu. Itu perinciannya panjang. Baik, yang kita bahas adalah yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Ini poin pertama. Berbuat baik kepada tetangga ini gak ada dobitnya. Pokoknya berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik pasti terbagi dua. Ima dengan apa? Perbuatan. Wa ima dengan apa? Ucapan. Wa ima dengan harta. Wa ima dengan yang lain. Pokoknya ketentuan berbuat baik itu gak ada. Dan itu luas. Pokoknya berbuat baik. Nah, berarti berbuat baik ya sesuai dengan kemampuan antum. Kalau ketemu sama tetangga menyapa, itu juga berbuat baik. Ketemu sama tetangga wajahnya ceria, itu juga berbuat baik. Jangan ketemu tetangga wajahnya apa? Pengen mukul aja. Nah, itu gimana? Dan mungkin dari kita tetangga gak pernah kita salami kan? Ya udah ketemu, jalan aja sudah lah, salam wala kalam. Itu bukan namanya berbuat baik. Kenapa? Le, gimana kabar? Kok bisa di rumah? Gimana? Itu juga namanya berbuat baik kepada tetangga. Nah, kemudian memberi hadiah, jelas, ya kan? Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau farasna syatin. Wahai para wanita muslimah, wahai para wanita muslimah, coba yang disebut Nabi itu para wanitanya. Wahai para wanita muslimah, tidak boleh satu tetangga meremehkan terhadap tetangga yang lain. Meremehkan dalam bab berbuat baik. Jangan diremehkan dalam berbuat baik. Walaupun itu hanya faros nasyatin. Walaupun itu hanya kulitnya. Kulitnya. Kulitnya apa? Kulitnya apa? Kulitnya. Kulitnya kambing. Ada yang mengatakan walaupun dengan kotorannya kambing, kalau antum bisa kasih hadiah, hadiah kepada, berikan kepadanya. Oh, kotorannya kambing kok dikasihkan hadiah? Itu maksudnya perkara seremeh apapun yang antum miliki, walaupun itu nilainya kecil, tapi itu anda miliki, saya berikan, hadiahkan kepada tetangga. Jangan nunggu, nunggu apa? Nunggu yang mahal, nanti gak pernah ngasih. Wah, masa ngasih tetangga ikannya ikan tahu, agak enak lah. Gak usah nunggu itu. Maka kalau itu milik apa, itu milik kemampuan anda. Anda hanya miliki ikan tempe, ikan tahu, ikan apa, kasihkan, hadiahkan kepada tetangga. Itu maksudnya. Walaupun itu nilainya rendah, walaupun nilainya rendah, berikan kepada tetangga. Itu nasihatnya Nabi SAW kepada para wanitanya. Nah, kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan berdasarkan hadis ini, al-hadzu ala tahari, anjuran untuk saling ngasih hadiah kepada antar tetangga. Anjuran untuk ngasih hadiah antar tetangga. Walau bil yasir, walaupun nilainya itu kecil. Li'anna al-kathira qad la yatayassar kullal waqt. Karena kalau hadiah itu nilainya besar, terkadang tidak terkondisikan setiap saat. Tapi wa idza tawassal yasiru sara kathira. Tapi kalau sedikit terus berkelanjutan kan jadi banyak. Setiap hari apa? Ya ikan atau tempe setiap hari ngasih, kan terus menerus kan jadi apa? Banyak. Atau kita gak pernah ngasih tetangga, jangan-jangan gak pernah lagi kita ini ngasih tetangga. Hah? Abu Ildi, tamam? Gak, jangan ngantuk lo ya. Atau merenung, gimana saya ini gitu. Hah? Nah, perhatikan-perhatikan ini ikhwan, barakallahu fikum. Kemudian, perhatikan, ini ada faedah bagus. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam menyinggung perempuan? Kok enggak yang laki-laki saja? Ini ada faedah, ini bagus sekali. Li'annahunna mawaddul mawaddati wal baghdha. Wa li'annahunna asra'u infialan fi kullin minhuma. Karena para wanita itu tempatnya dicintai dan tempatnya dibenci. Itu wanita. Wanita itu tempatnya dibenci, tempatnya disenangi. Karena wanita itu paling cepat untuk bertindak. Bikin orang marah, ya cepat. Bikin orang senang, ya cepat. Itu wanita. Iya. lah lihat aja kalau dia bikin sesuatu yang bikin marah lah cepet tepol, bikin takluk laki-laki supaya cinta juga cepet tepol. Itu wanita. Dari sini Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan untuk apa? Untuk bersedekah, ngasih hadiah. Karena memang wanita itu cepat untuk diarah ke sana. Cepat untuk diarahkan ke sana. Nah, saya punya kitab miliknya Ibnu Qayyim ya. Akhbarun Nisa, ceritanya para wanita. Jadi cerita wanita koyo apa sih? Dikupas di situ wanita itu. Elek wanita itu, sifat wanita satu, elek dua, sifat wanita tiga. Ini harus dipegang oleh laki-laki biar ngerti gimana sifatnya wanita. Ya, maksudnya ngerti itu jangan dijalani gitu loh. Berarti antum itu antisipasi. Oh, wanita itu gini sifatnya toh. Jangan sifatnya begini antum langsung lawan. Ya, tukaran, cerai-berai. Nah, gitu loh. Itu harus dipelajari dong. Iya, ada jurusnya tapi ya. Ntar juga ada jurusnya gimana nanti berpoligami toh? Gimana cara jurusnya biar dia oke gitu? Oh jangan, nanti enam. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam juga memerintahkan kepada Abu Dzarrin radhiyallahu taala. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, ya Abu Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akhir ma'aha wa ta'ahajjiranaka. Wahai Abu Dzar, kalau kamu itu lagi masak kuah, perbanyaklah kuah, perbanyaklah airnya, dan perhatikan tetangga kamu. So, disuruh perbanyak, disuruh perbanyak itu kuahnya, setelah itu perhatikan tetangga kamu, kasih tetangga itu, iya tak? Perhatikan di situ. Kita masak tetap, masak apa, masak kuah, masak enak, habis sendiri, tetangga enggak pernah. Dijelaskan oleh Imam Qurtubi, perhatikan. Perhatikan di sini. Terkadang dengan aroma kuah itu ganggu tetangga. Wah. Aromanya kok enaknya begini. Mek dapat apa? Aroma doang. Tetangga itu. Fatu'zi, maka ini menyakiti terhadap tetangganya. Menyakiti kepada tetangganya. Apalagi tetangga yang lemah imannya. Akan membangkitkan sifat gak seneng. Akan membangkitkan sifat iri. Ya Allah, itu makan sate enaknya caca. Aku hanya makan apa? Kerupuk. Tetangga enggak ngasih lagi, masya Allah. Dikasih apa? Aroma tok. Dan mungkin terjadi pada diri kita loh. Kita-kita ini sudah enggak open sama tetangga. Makan enak ya wis. Yang penting kita enak. Tetangga wis sembuh. Enggak apa namanya dapat aromanya atau aromanya. Hais, terserah kohonlis, terserah kamuis. Gitu kita keadaan. Coba nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ya. Lihat nasihatnya ini. Baik, selanjutnya. Makhtutat ini. Tes selanjutnya. Para ulama berkata, faedah fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya. Coba lihat. Kenapa Nabi enggak ngomong fa'akthir lahmaha, perbanyaklah dagingnya? Coba kenapa coba? Kenapa, hei Abu Dzarin, kalau kamu itu masak kuah, perbanyaklah airnya. Nabi enggak ngomong perbanyaklah apa? Dagingnya. Kenapa coba lihat? فَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى تَيْسِيرِ الْعَمْرِ عَلَى الْبَخِيلِ. Kanggone wong bakhil itu memudahkan bagi dia. Kalau andai kata Nabi nyuruh apa? Suruh perbanyak daging, wong bakhil keberatan. Kelemah lembutannya Nabi alaihi salatu wassalam untuk meringankan, untuk meringankan bagi yang bakhil. Wis toh, bukan dagingnya, kasih airnya aja loh. Itu memberi peringatan, wahai orang yang bakhil, walaupun itu hanya kuahnya, kasih dong tetangganya. Gitu loh maksudnya. Kalau Anda tidak bakhil, berarti jangan kuahnya dong yang antum kasihkan ke tetangga. Ya dagingnya atau kuahnya atau apa, ikannya atau yang lain, itu bagi yang enggak bakhil. Gitu loh. Coba Rasul alaihi salatu wasalam sampai mengingatkan yang demikian ini untuk orang yang bakhil. Wis toh, kuahnya berapa sih? Enggak banyak kan, tinggal air doang toh. Tinggal air aja, berbanyak air aja, kan selesai sudah. Iya kan? Itu loh. Gitu saja kok enggak mau, itu gimana sih? Gitu kan gitu bahasanya. Masyaallah Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dan itu adalah tanbihan latifah, adalah sindiran yang apa? Yang lembut untuk dia. Lah wong sindiran yang lembut kok sik gurung mudeng itu ya kebarus. Apa kebarus ya? Kebarus itu apa? Ah, terlalu bakhilnya itu loh. Disindir-sindir kok sik gurung paham gitu loh. Disindir-sindir kok masih belum paham aja, ini gimana sih kamu itu gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya apa tadi yang nomor 2? Hah? Apa tadi? Berbuat baik. Yang 2 apa? Memaafkan ya. Yang nomor 3 apa? Enggak mengganggu. Kita bahas yang poin yang nomor 3, tidak mengganggu dulu. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam. Nomor berapa ini? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa nanti? Jam 5 sampai jam 5 ini. Oh, udah belum lagi. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, Wallahi la yu'min. Kila ya Rasulullah, qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah dia enggak dikatakan beriman. Sampai 3 kali tadi mengulang. Ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman itu, ya Rasul? Dia adalah tetangganya tidak merasa aman dari tingkah lakunya dia. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Berarti kalau tetangga kita enggak merasa aman dari kita, berarti kita enggak sempurna keimanan kita. Lihat ini, bahaya sekali kan? Nabi mengulang 3 kali itu. Naam. Kemudian ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wasalam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yashku jarahu, mengeluhkan tetangganya. Faqala, kata Rasul, idhhab fasbir. Pergi Anda dan bersabarlah. Wis toh enggak apa-apa, sabar aja. Fa ata'ahu marrataini aw thalathan. Ternyata si rajul ini enggak kuat dengan gangguan tetangganya. Datang kepada Nabi 2 kali. Nabi nyuruh, sabar, Bapak. Sampai 3 kali sudah enggak sabar lagi dia. karena terlalu tetangganya itu mengganggu. Kalau begitu ya sudah, idhab pergi. Fatrah mata ika mata akafit torik, ambil barang-barang kamu, terus buang semuanya di jalan. Udah, dapur, breng-breng, apa breng gitu ya, semua wajan-wajan, tempat tidur semua buang aja, buang di pinggir di apa di tengah-tengah jalan. Lu ngapain? Faja'alannas fataroha mata'ahu fitarih. Si Rasul itu menjalani nasihatnya Nabi, dia pulang, dia lemparkan barang-barangnya ke jalan. Kemudian apa? Faja'alannas, manusia sama nanya, loh kenapa antum buang? Kenapa barang-barangmu itu kok gak mau buang? Ada apa? Dirongsok tapi ye. Atau tak rongsok ya? Atau dirongsok enggak? Dirongsok apa iya? Apa gimana? Enggak. Gimana terusan? Itu tetangga itu. Saya enggak betah dengan tetangga itu. Faja'alan nasu yal'anuna. Mulailah manusia sama melaknat tetangga itu. Wah, semoga Allah melaknat dia. Semoga Allah. Setiap kali orang itu nanya, kenapa kamu berbuat yang kayak gini ini? Dijawab. Kemudian mereka melaknat tetangganya. Kemudian setelah itu tetangganya datang. Sudah. Aku kapok, aku sudah capek, sudah takut saya. Kenapa takut? Setiap orang melaknat dia. Oh gimana coba? Maka sudah masukkan. Saya akan berhenti dari mengganggu tetangga, mengganggu kamu. Minta terakhir. Coba lihat. Kalau zaman sekarang mungkin gimana? Ya, tambah enak ya. Ambilin aja. Kalau dulu peduli mau nanya ini. Loh kenapa kok dibuang? Kenapa kok dibuang? Masih ditanya kan? Iya, ini saya lempar-lempar gini karena tetangga ini saya enggak betah sama tetangga itu. Mereka langsung bilang, "Ah, semoga Allah melaknat dia. Semoga Allah melaknat, dilaknat sama orang-orang itu." Ya, karena takut dilaknat. Ya tetangga tadi ya gimana namanya dilaknat, ya takutlah. Maka dia tetap sudahlah masukkan, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Nah, kalau zaman sekarang itu dilaknat bi, ya wis dilaknat biarin aja laknat. Zaman sekarang sudah nggak takut sama Allah kan itu. Baik, seterusnya termasuk contoh-contoh gangguan tetangga kepada tetangga yang lain kayak apa coba? At-tatabbu'u aurat, nyari-nyari kesalahan tetangga. Iki lu gimana? Seharusnya kan hak tetangga gimana? Jangan diganggu kan? Jangan disakiti. Jangan diganggu, itu hak tetangga. Ternyata keadaannya tidak begitu ternyata. Apa? At-tatabbu'u aurat, dicari-cari kesalahannya. Kasfu asrarihim, dikupas. Apa itu asrar? Rahasia-rahasianya. Bahkan terkadang antar teman sendiri salafi gitu kan ya. Justru tetangga lah yang ngupas tetangganya. Oh iya, dia itu jam sekian ini, sekian begini. Oh dia, ya Rabbi, hak tetangga sudah tidak diperdulikan lagi. Seharusnya ditutupi auratnya, ditutupi aibnya, ditutupi kekurangannya. Tapi apa di? Dicatat itu setiap hari jam sekian, perginya sekian. Kayak orang, apa namanya? Intel aja kan? Setiap hari itu tahu, harus disebar luaskan. Orang ini gak memiliki, gak paham tentang hak tetangga. Hak seorang muslim saja kita harus tutupin kan? Apalagi ini tetangga. Lebih ngeri lagi, as-sa'yu fil ifsad, berupaya merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Merusak namimah. Ya kan? Apalagi umat datang ke tetangga kanan, cerita tetangga kiri itu rumahnya jorok loh. dikupas. Dikupas ya Rabbi. Itu tetangga anti, tetangga anti. Kenapa anti pergi ke tetangga kanan dan mengupas kejelekan tetangga yang sebelah kiri? Kenapa? Haknya tetangga apa coba? Jangan diganggu. Jangan dicari-cari kesalahannya. Tambah lagi, idza'uhum biraf'il ghina, mengangkat suara musik. Kita enggak bahas musiknya, Pak. Musiknya wis jelas. Tapi suara itu ganggu tetangga. Suara musik itu ganggu tetangga. Itu termasuk mengganggu. Atau tidak musik, suara ngaji, tilawatul Quran. Lu kenapa mengganggu kalau mau dibacakan Al-Quran? Ya akhi, tetangga itu beda dengan Anda. Mungkin dia pengen apa? Istirahat. Mungkin tetangga itu orang kafir. Ya toh? Orang non-Islam. Lu biar aja dia kabur. Enggak boleh gitu. Hak tetangga ini, hak tetangga ini. Masalahnya bukan kafirnya, dia tetangga kita, dia punya hak. Enggak boleh diganggu. Enggak boleh diganggu. Dia kafir, iya kafir. Masalahnya dia kafir, iya kafir. Tapi dia punya tetangga, ini hak tetangga. Enggak peduli kafir atau enggak kafir, ini tetangga kita. Nah. Kemudian lagi isdarul aswatil mus'ijah, mendatangkan suara-suara yang mengganggu. Ima istri sama suami, suami lagi jatuh cinta gitu kan, lagi bermesraan gitu kan ya, satu tembok lagi kan, suaranya kencang, pol ketawa, bermesraan lagi sama suami istri, ganggu tetangga ini. Apalagi tetangga pas gak ada istrinya lagi kan, aduh merana diriku ini, gimana lagi tetangga ini, gak paham-paham kita ini, itu ganggu. Awas. Apa Anda lagi santai sama anak-anak Anda, ya kan, masya Allah, lihat tetangga itu mengganggu gak tetangga suara-suaramu itu. Begitu pula menangisnya anak, upayakan jangan sampai menangis di waktu tetangga itu istirahat. Lebih ngeri lagi kita gini. Leh, kamu pergi sana ke tetangga situ main-main tuh. Abis lagi sama umiknya. Enak apa dia? Liga dia lagi sama umiknya di kamar, ngurus pembikinan anak. Ya kan? Anaknya disuruh ke tetangga. Ya, tetangga juga butuh istirahat, disuruh anaknya ke tetangga. Enak sekali. Ya, enak sekali dia. Anaknya disuruh ke tetangga, tetangga butuh istirahat, dia bikin anak dalam kamar. Ais, gimana lagi itu? Nah, ini berarti kan ini. Seterusnya perhatikan lagi wadhul hayawani wat tuyur allati tu'dhihim bi raihatiha wa aswatiha. Nih, yang punya hewan, yang punya ayam. Nih, apa yang mengganggu ayamnya? Hah? Ayamnya ganggu. Kotorannya ganggu tetangga. Pas disembelih ayamnya dimakan sendiri deh. Kalau kotorannya dibagi-bagi ke tetangga. Aduh, gak bener ini kita ini. Iya. Yang punya burung, apa yang ganggu burung itu? Suaranya. Suaranya. Itu termasuk bentuk-bentuk mengganggu kepada tetangga. Mengganggu tetangga. Kemudian lebih lagi, wad'ul qama'im ingda abwabihim, meletakkan sampah, membuang sampah sembarang tempat aja kan, samping-samping pintu tetangga itu dikasih apa yuk, sampah-sampah aja deh. Allahu Akbar. Khulasanya itulah bentuk ikhwan anak, bahwasannya hak tetangga itu jangan diganggu, jangan disakiti, jangan diganggu waktu istirahatnya mereka. ya kan? Itu haknya, siapapun orangnya. Walaupun Anda menyetel Quran, tilawatul Quran atau yang lain, atau lebih gini lagi, tetangga sejati, antum kita, antum MLM. Contoh gampangan, suara MLM antum setel kencang lagi, yang sejati yang nggak mau lah, marah-marah lah. Jangan gitu, jangan setel keras-keras. Jangan. Hak tetangga, antum sakiti dia dong. Anda benci-benci itu urusan Anda pribadi kan, tapi masalahnya ini masalah tetangga, jangan dikeras-kerasin. Tetangga, jangan diganggu, jangan diganggu. Berarti kan jangan diganggu. Tetangga, tetangga jangan diganggu. Baik, seterusnya. Yang nomor tiga adalah bersabar dan mudah memaafkan. Ini haknya berapa ini? Yang nomor dua ya. Ya. Dan ini sifatnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa apa? Wala afina aninas. Memaafkan salahnya manusia. Kita sama manusia saja, upaya kita itu berlapang dada untuk memaafkan. Jangan kita menjadi orang pendendam, apalagi dengan tetangga kita. Kalau tetangga kita kayak gitu ya kita maafkanlah. Yang kita yang penting jangan ganggu orang kan gitu kan. Tetangga mungkin pas anaknya rame ya kita maklumilah anaknya rame, sudah enggak apa-apa kan gitu kan. Bersabarlah untuk itu. Bersabarlah untuk itu. Bahkan ada satu poin di sini, ikhwan. Faedah yang bagus dari Zaidah Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau, kesehatan itu terletak pada 10 poin. 9 poin itu adalah pemaaf dan tidak pendendam. Berarti kesimpulannya orang yang pendendam itu menjadikan cepat sakit. Lu gimana kabar? Mikir terus kan? Ayo, terus kan? Mikir, kudu pingin. Sekarang tuh maafkan, selalu santai, antum sehat insyaallah. Jadi polos kesehatan itu ternyata terletak pada lapang dada, tidak pendendam, lapang dada, mudah memaafkan, nyantai. Orang nyantai sama menyantai kepada manusia, ya nyantai, maaf kepada manusia, itu ternyata adalah poin untuk Anda itu sehat. Ya, kalau orang stroke itu tanyain aja itu, kenapa kok stroke, Pak, gitu kan. Ya, karena dia dendam aja, muring-muring toh, marah-marah toh, enggak lapang. Orang yang enggak lapang jadi sesek dada, sesek nafas, sesek semuanya, karena dia itu sendiri yang bikin itu. Cuma kalau dia pemaaf, nyantai, santai gitu. Lah itu ternyata, makanya biar sehat, ini termasuk syariatnya agama, dan juga secara kenyataan kedokteran pun menyatakan yang demikian itu. Itulah barakallahu fikum kesimpulan dari hak ini, dan masih panjang kan, tapi itu ringkasan. Mudah-mudahan ngaji kita ini bisa dipahami ya kan, dan bisa diamalkan. Paling tidak kita itu sebelum memiliki tetangga itu sudah paham lah. Kita ini sudah upaya lama ngaji, ya kan? Tapi kayak gini nggak paham kita itu. Padahal ini adalah apa? Hal yang paling penting yang harus kita pahami sebelum yang lainnya. Karena setiap saat kita punya tetangga. Kedua, dengan harapan tetangga sakit nggak punya, itu kita tahu. Ketika tetangga sakit, jenguklah secepat mungkin. Ketika tetangga itu butuh, bantulah secepat mungkin. Kan hak tetangga dibantu. Hak tetangga itu, hak tetangga. Bukan Anda itu bersedekah, ini haknya dia memang, haknya dia. Haknya dia. Anda berbuat baik kepadanya, haknya dia. Bantulah dia. Taib, sampai di sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan dipahami dan diamalkan. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada pertanyaan? Ya. Kita sudah bikin makanan, tetangga mencela, ya sudah, mau diapain lagi? Mau diambil, bisa dikasih lagi. Baikin aja. Sabar, sabar. Ya kalau mau diambil, udah enggak mau saya, ya sudah diambil lagi, enggak mau enggak apa-apa. Mungkin kurang enak mungkin, atau bikin bisa yang enak deh. Kasihkan ke dia. Apa baik. Sabar, sabar insyaallah. Majur sisi Allah. Jelas ya, dan ingat ini kata dia alu bidak pun ya, anda kata dia alu bidak, ini hak tetangga, aku harus tunaikan loh. Ini nggak ada hubungannya dengan apa? Dia emang alu bidak, nggak ada hubungannya. Kini dia itu tetangga, hak tetangga. Ingat ini, tetangga. Jelas? Nah. Sudah jelas, ada pertanyaan? Terakhir sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.